Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa terlintas di lisan kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Berdiri Sendiri, Zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia, Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang telah berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah sehingga bisa bertahan atau bahkan bertambah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan para malaikatnya, dan juga sebagai balas jasa atas perjuangan yang luar biasa 23 tahun dari umur beliau, 13 tahun fase Mekah, kita tahu semuanya diisi dengan cacian, hinaan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah di mana semuanya diisi dengan dakwah dan jihad mempertahankan agama Allah sampai Allah sempurnakan, dan akhirnya kita bisa merasakan nikmat agama itu sampai sekarang. Maka sangat wajar seorang muslim senantiasa mengucapkan dua kalimat tadi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesempatan ini seperti sudah saya sepakati dengan teman-teman panitia yang mengundang, karena diminta masalah rumah tangga, maka ada sebuah buku yang insya Allah sebentar lagi akan dirilis. Mudah-mudahan saya bisa dibantu dengan doa untuk selesai. Judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Berbicara masalah rumah tangga, saya akan menitik beratkan beberapa poin. Yang pertama, masalah definisi pernikahan. Yang kedua, tujuan pernikahan. Yang ketiga, konsep ta'aruf dalam Islam. Yang keempat, tata cara pernikahan Islami. Jadi ini sebenarnya seperti jenjangnya ya. Faham dulu apa itu pernikahan, lalu pada saat mau melangkah menikah tahu tujuannya apa. Setelah matang maka mulai melangkah ke konsep ta'aruf, bagaimana caranya mengenal calon pasangan. Kemudian masuk ke jenjang pernikahan, tata cara pernikahan Islami. Kemudian setelah menjadi suami istri masuk ke poin setelahnya, kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Kemudian setelah itu ada hubungan yang perlu dibahas dalam rumah tangga selain hak dan kewajiban, secara khusus adalah masalah seksual dalam Islam, bagaimana Islam menggambarkan dan mengajarkan itu. Dan terakhir ditutup dengan bagaimana membentuk rumah yang Islami, bentuk-bentuk rumah dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah itu. Tentu kalau kita bicara masalah rumah tangga, jemaah sekalian, dan materi ini bukan saya persiapkan untuk orang yang baru mau menikah saja, tapi bagi orang yang mau menikah, orang yang baru menikah, dan orang yang sudah lama menikah. Karena memang bahasan rumah tangga ini adalah bahasan, kata para ulama, membahas asas daripada masyarakat. Masyarakat itu akan baik kalau setiap rumah tangga di masyarakat baik. Dan masyarakat akan rusak pada saat setiap rumah tangga yang ada di masyarakat rusak. Beranjak dari situ, para pemimpin, tokoh, jihad, mujahid, para pendakwah, para saudagar dan pedagang yang jujur, berkompeten di bidangnya, itulah dari rumah tangga yang sehat. Karena memang dibentuk di situ karakternya, pribadinya, jenjang pendidikannya, kemudian baru dia keluar ke masyarakat. Makanya membahas masalah manajemen rumah tangga Islami ini bukan hanya untuk orang yang baru mau menikah, tetapi untuk semuanya. Bagi tentu bapak ibu yang sudah sepuh, sudah berumah tangga, bahkan mungkin ada yang punya cucu, tetap masih membutuhkan dalam satu sisi, mungkin kembali kita mereview apa yang kurang dari apa yang telah Allah perintahkan dalam masalah rumah tangga, sebagai suami itu sebagai istri. Juga bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat melanggar membangun rumah tangga awal. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Jangan diwariskan kepada anak cucu yang akhirnya mereka juga terjadi hal yang sama. Misal ada orang hamil di luar nikah, waktu dia belum faham agama, sekarang ikut pengajian faham agama, ternyata itu haram. Dan itu berefek kepada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi karena rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan. Maka itu akan dijadikan sebagai pelajaran agar jangan terulang pada anak-anak. Karena banyak ibu-ibu muslimah, semoga Allah berikan hidayah, dia mau, dia pikir karena dia dulu nikah sama suaminya hamil di luar nikah, anaknya juga gak apa-apa begitu. Diberikan kebebasan, akhirnya terjadi juga hal yang sama. Pelanggaran kemaksiatan sebelum membangun rumah tangga yang dasarnya ibadah dalam agama kita. Ini akan kita panjang lebar bahas dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah berkahi waktunya. Dan kita mulai dengan definisi pernikahan. Dalam agama kita, definisi pernikahan itu menjadi tolok ukur tentang pembedaan atau perbedaan antara pernikahan yang boleh dan hubungan yang tidak boleh. Karena pernikahan sebenarnya hubungan. Para ulama menyimpulkan, dan saya ambil kesimpulan saja, penyatuan antara dua lawan jenis. Dari kalimat penyatuan antara dua lawan jenis, berarti sesama jenis haram menikah. Enggak ada homoseksual, enggak ada lesbian dalam Islam. Kita tahu di negara-negara non-muslim ini dikumandangkan dan dibolehkan, bahkan keluar peraturannya. Semoga saja Indonesia tidak akan keluar gitu. Karena ini luar biasa, kita tahu kaum Lut Allah hancurkan justru karena homoseksualnya. Dan kata Nabi SAW, praktek homo dan lesbian adalah zina di antara mereka. Sama saja, dosa besar. Kemudian lanjutannya, setelah penyatuan dua lawan jenis, ada tambahan definisi anak Adam. Jadi tidak boleh manusia menikah dengan selain manusia. Mungkin Bapak Ibu tanya, memang ada orang nikah selain dengan manusia? Ada. Ada orang nikah sama jin. Kalau kita lihat penyihir, penyamun, jangan heran kalau mereka tuh yang laki-lakinya atau yang perempuannya sampai tua gak ada pasangan hidupnya. Ada di antara mereka yang punya syarat menikah dengan syaitan, itu gak boleh, haram. Ada yang melampiaskan biologisnya sama hewan. Jadi jelas di sini harus dengan anak Adam, lawan jenis dan anak Adam. Kemudian dikatakan lanjutannya adalah dalam satu ikatan ritual agama. Artinya harus satu agama, gitu kan. Ada pengecualian, laki-laki muslim dalam surah Al-Maidah ayat 5 boleh menikah dengan wanita ahli kitab, pengecualian. Tapi ini adalah hukum syar'i secara global, universal. Secara khusus tidak boleh. Secara khusus diprioritaskan orang-orang yang seagama, semuslim, sama agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentunya, ada salah satu ayat berbunyi wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai sekalian laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang budak wanita berkulit hitam mukminah jauh lebih baik dibandingkan seorang wanita musyrikah walaupun dia membuat kalian terkagum-kagum, mungkin karena kecantikan, kepintaran, mungkin karena kekayaan. Wala abdun mu'minun, Allah balik, dan seorang budak laki-laki hitam mukmin, khairum min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada laki-laki musyrik, laki-laki kafir, yang walaupun laki-laki itu membuat kalian terkagum-kagum, kekayaannya, kelebihan fisiknya, kepintarannya, sama saja. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Karena mereka itu akan memanggil kalian, mengajak kalian masuk ke dalam neraka, sementara Allah mau kalian masuk ke dalam surga serta menuju kepada pengampunannya. Saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis, anak Adam, laki-laki dan perempuan, dalam satu ikatan ritual agama, berarti mereka satu agama gitu ya, sama-sama muslim. Dan juga ini adalah ibadah. Semua bapak ibu yang hadir di masjid ini, tanpa mengurangi penghormatan saya, kalau dulu awal anda niatnya menikah hanya karena suka, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena semua teman yang seangkatan menikah, tinggal kita sendiri yang belum, maka sekarang ubah niatnya. Memang saya menikah karena perintah Allah, karena beda. Dengan niat ibadah, per detik hidup kita selama berumah tangga dicatat pahala. Sama dengan puasa Ramadan yang sekarang kita lakukan. Siapa yang niat puasa Ramadannya hanya karena keluarganya semua puasa, teman-temannya puasa, lingkungannya puasa, meramaikan seremoni, maka itu semua tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia niat puasa memang karena perintah Allah ibadah, maka dari sahur tadi sampai buka puasa pahala semua tuh. Dicatat pahala oleh Allah SWT. Jadi beda, niatnya ibadah beda. Diniatkan ibadah. Dan orang kalau niat ibadah, dia akan mudah untuk menerima konsekuensinya. Kita bangun sholat malam, tahu ini ibadah, ada pahalanya. Ngantuk, dilawan sedikit. Harus uduk dulu, tidak boleh langsung berdiri sejadah. Ya diikutin peraturannya. Karena kita tahu ibadah. Ibadah akan membuat seseorang tahu dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Dan juga, dia akan bisa melalui kehidupan itu dengan, atau cobaan ataupun apa yang sedang dia lalui dengan sabar, dia bisa nerima dengan konsekuensinya. Kemudian saya katakan dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Jadi memang target utama pernikahan pelampiasan biologis. Memang itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Karena umumnya rusaknya keadaan seorang laki-laki karena wanita. Sebaliknya, rusaknya keadaan atau keimanan seorang wanita karena laki-laki. Lawan jenis penyebabnya. Jadi besar sekali fitnahnya. Makanya dengan menikah, dia bisa punya teman pelampiasan. Karena secara fitrah Bapak Ibu sekalian, Allah sudah bebankan di dalam jiwa kita, kita butuh melihat lawan jenis, ngobrol, curhat dengan dia, bercumbuan, dan meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Orang bohong mengatakan itu tidak membutuhkan. Itu sudah fitrah. Tapi Allah ajarkan caranya. Allah ajarkan caranya. Salah, tidak mengikuti cara Allah, maka fatal akibatnya. Saya sering bahasakan begini. Zina adalah pelampiasan biologis kebutuhan seseorang. Pacaran orang umumnya sebelum nikah, mereka jalan berdua, mereka saling tatap, pegangan, ciuman, sampai tidur biologis, itu kebutuhan memang. Tapi pelampiasannya salah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita melakukan itu, tapi mengikuti syaratnya, nikah gitu kan. Dan saya sering bahasakan perbedaan dalam pengajian-pengajian saya tentunya. Perbedaan antara zina sama nikah itu hanya 5 menit saja. Hanya kalimat akad. Enggak lebih dari itu. Kalau orang zina, gara-gara pelampiasan biologis, kalau perempuannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, dan yang paling penting adalah anak yang lahir tidak jelas statusnya. Dalam semua 4 madhab kita, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, semuanya sepakat mengatakan anak hasil zina tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Dan yang kedua, tidak ada hak waris di antara mereka. Itu hukum agama kita memang begitu. Walaupun dia pemilik sperma, tapi karena zina, maka tidak diakui dalam agama. Anak tersebut tidak boleh nisbat kepada dia, tidak ada waris. Dan kalau anaknya perempuan, kalau nikah tidak boleh jadi walinya dia. Anda boleh kembali kepada 4 madhab yang sudah diakui di ahli sunnah, itu semuanya sepakat masalah itu. Bedakan dengan orang kalau menikah. Wali perempuan datang, menikahkan si anak laki-laki yang mau melamar anaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya si Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Kalimat ini saja, Bapak Ibu sekalian, walaupun gugup, sah. Di Indonesia kan kalau gugup disuruh ulang. Kesian, orang sudah tegang, diulang-ulang lagi. Belum lagi kalau disuruh bahasa Arab. Nggak ada keharusan itu. Dia kalau sudah mengatakan, saya terima nikahnya, artinya nyahnya ini, itu kembali kepada apa yang disebutkan oleh wali. Saya nikahkan kamu dengan anak fulan saya, anak perempuan saya namanya Fulana binti Fulan. Berarti sudah terinci dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sudah sah. Kalau dia mengatakan fulana binti fulana dengan masnya itu pelengkap saja. Dan kalimat ini kurang dari 5 menit jemaah sekalian. Setelah akad nikah, seluruh keluarganya tahu. Oh, ini sudah sah jadi istri, suami istri. Dan semua orang tahu setelah akad nikah mereka akan hubungan biologis. Baik, kalau si perempuan hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Nisbat kepada ayahnya, ada warisan di antara mereka, kalau perempuan boleh ayahnya menjadi wali, semuanya jelas. Hanya karena mengikuti jalur ilahi atau mengikuti hawa nafsu syaitan. Hanya itu saja. Makanya saya katakan di sini, di definisinya, menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang jadi halal. Bolehkah seseorang pacaran Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Pacaran kita setelah akad nikah. Nabi SAW, nanti akan kita bahas dalam masalah hak dan kewajiban, diantaranya masalah biologis, menjanjikan kepada kita pahala yang sangat besar dengan hubungan biologis dengan pasangan. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian itu ada pahala yang besar sekali. Para sahabat langsung faham dan mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya berhubungan biologis merasakan mendapatkan kenikmatan, dia dapat pahala yang besar? Kata Nabi SAW, araitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami dapat dosa besar kalau zina. Kata Nabi, wa kadzalika fi halal. Begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini Bapak Ibu sekalian mempraktikkan sebuah perilaku, mungkin orang kalau tidak memahami, melihat dengan kacamata iman, maka dia akan mungkin berpikir negatif. Tapi begitulah para sahabat mempraktikkan ilmu agama ini. Abdullah bin Umar menganggap hubungan biologis dengan istri adalah pahala yang sangat besar sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Dan beliau kalau berpuasa, setelah makan kurma dengan minum air putih, beliau sholat maghrib, pulang langsung berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia anggap itu pahala yang sangat besar dalam agama. Ya, kayaknya bapak-bapak sebentar tinggal praktek nih ya. Tapi itulah perilaku Abdullah bin Umar. Memang seperti itu, karena mereka melihat itu perilaku yang besar. Dan kadang-kadang kata ulama, syaitan akan membuat kejenuhan datang kepada pasangan yang halal dan membuat syahwat muncul kepada pasangan yang tidak halal. Kita tahu kalau orang di luar yang haram, subhanallah, mungkin biar pasangannya tidak sikat gigi, dia mau cium. Gitu kan? Tapi kalau pasangannya yang halal malah dia menjauh, syaitan membuat dia jauh. Makanya disunnahkan oleh Nabi SAW, dijanjikan pahala yang sangat besar. Dan kalau biologi seseorang sudah terlampiaskan secara halal, ada motivasi pahala di situ, maka dia melakukan semaksimal mungkin, tentu akan tertutup pintu-pintu zina dan pelanggaran di luar sana. Selanjutnya lanjutan definisi masih ya. Saya ulangi kembali, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, juga tambahannya akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berumah tangga, kalau iparnya datang cemberut, kalau mertuanya datang gak bisa terima, kalau suaminya atau istrinya mau jenguk keluarganya yang sakit gak diizinkan. Kenapa? Karena dia tidak paham potongan definisi ini. Kita kalau menikah dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, tanda kutip kita juga menikah sama keluarganya. Maksudnya, tanda kutip ya, di sini artinya kita sudah menjadi bagian daripada keluarga itu. Harus tahu, suami saya ini punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, punya paman, ada kerabatnya. Dan tidak bisa dihapus itu. Abadi, itu keluarga mereka. Begitu pula istri, punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, itu keluarganya. Gak mungkin diputus. Putus silaturahim dosa besar. Maka kita dengan memahami, ternyata saya menikah, saya bertambah keluarga, maka kita akan faham ini penyatuan antara dua keluarga pasangan. Bahkan dengan pernikahan bisa memperbaiki hubungan dua suku, bahkan negara mungkin yang ribut. Berapa banyak kita kenang dalam sejarah-sejarah dulu, pada saat dua kerajaan lagi bertempur atau berperang, kemudian akhirnya anak mereka menikah jadi baikan. Pernikahan bisa berefek sangat besar ya, pada kehidupan sosial dan kebahagiaan atau kemakmuran kehidupan manusia. Itu definisinya. Kita pindah poin kedua, ada tujuan. Bapak Ibu sekalian, hidup Anda ini harus punya tujuan dalam segala hal. Termasuk hadir di masjid sini, kalau tadi hanya kena diajak sama teman, ubah niatnya. Kalau hanya sekedar mau tahu Masjid At-Taqwa itu di mana, ubah niatnya. Memang mau hadir di majelis ilmu, itu ada pahalanya. Mau menghadiri, dan beda orang niat mau menuntut ilmu dengan orang cuma meramaikan, cuma kena ajakan teman. Dia akan siapkan pikirannya, hatinya, bahkan terlampiaskan sampai ke pulpen, ke pena, ke tulisannya untuk mencatat. Karena dia tahu dia mau nuntut ilmu, dia mau dapat sesuatu dari sini. Dan memang jenjang dalam agama kita, ilmu itu dasarnya. Setelah ilmu ada, akan muncul tangga yang pertama setelah ilmu adalah iman. Iman tidak mungkin muncul tanpa ilmu, mustahil. Kalau Bapak Ibu nggak pernah hadir majelis ilmu terus tiba-tiba mau merasa imannya kuat, itu nggak mungkin. Ilmu yang menjadi asas itu. Setelah imannya muncul, maka akan muncul rajinnya mengerjakan amal soleh. Ada amal soleh di atasnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba rajin amal soleh tanpa iman. Tidak ada orang yang beriman tanpa ilmu. Itu asasnya. Makanya kita hadir pun di sini diniatkan yang benar. Ada tujuannya, tujuannya untuk ilmu. Bapak Ibu lagi keluar, jangan keluar rumah tanpa tujuan, percuma. Habisin bensin, habisin waktu. Tujuannya kemana nih? Ibu-ibu kalau lagi belanja, tujuannya mau belanja ke pasar apa nih? Catat, 1, 2, 3, 4, 5, ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, nanti akhirnya beli belanjaan yang tidak dibutuhkan. Akhirnya kemana-mana buang waktu, nggak ada tujuan, nggak ada sasaran. Semua harus ada tujuan. Rumah tangga juga harus punya tujuan. Kalau dalam agama kita, ada beberapa poin yang saya susun di dalam buku ini yang memang merupakan tujuan rumah tangga. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Itu tujuan pertama pernikahan. Jadi, istri kita atau suami kita, setiap manusia itu memiliki minimal, kalau dalam ilmu marketing itu 20 orang yang dia kenal. Minimal. Bapak Ibu kalau ambil kertas, orat-oret, catat semua sepupu, paman, tante, minimal orang itu punya kenalan 20. Jadi kalau kita menikah, kita berarti bertambah 20 orang kenalan. Kalaupun itu memang kita menikah dengan kerabat juga, mungkin calon istri ini atau si istri atau suami ini punya teman-teman. Banyak sekali. Maka tujuan pernikahan yang pertama memang kita meluaskan hubungan. Dari situ akan banyak sekali rentetannya. Nanti akan terbuka peluang-peluang bisnis, peluang pendidikan, saling share ilmu, gitu kan? Peluang untuk silaturahim, yang kata Nabi SAW, siapa ingin diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Bertambah kerabat kita, karena rahim ini adalah orang yang punya hubungan kerabat, gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu cuma teman sekampung, satu kota, jangan bilang saya silaturahim ke rumahnya, salah itu. Saya menjalin ukhuwah, iya. Karena silaturahim, sila artinya hubungan, rahim artinya yang punya hubungan darah. Jadi gak dipakai kecuali orang yang punya hubungan kerabat nih. Dan fadilah, tadi diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, itu orang yang melanjut hubungan silaturahim. Dan pernikahan termasuk salah satu penyebab bertambahnya rahim itu. Bukan hanya sekedar keluarga kita, tapi akan bertambah dari keluarga pasangan. Allah menjelaskan tentang tujuan ini dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, juga bersuku-suku, agar kalian saling kenal, mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan maka akan saling kenal, mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari laki-laki dan perempuan, dari suku manapun dia, ialah orang-orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu tunduk, patuh sama Allah. Itu definisi sederhananya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tunduk sama Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Tujuan yang kedua pernikahan, ketentraman. Mencari ketentraman jiwa. Banyak orang menikah gak dapat ketentraman. Ribut tiap hari. Tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata, semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman. Padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan yang memang bisa membawa ketentraman. Jangan buat PR Bapak Ibu sekalian. Seperti begini contohnya. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya gak mau pakai jilbab. Istri saya gak mau jalankan perintah saya. Ada ibu-ibu juga bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus. Suami saya gak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu gak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustaz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta, maka jangan heran kalau biasa didustain. Risikonya itu. Gitu kan? Kadang-kadang, oh gak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat, itu buat PR namanya, gak usah. Untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Uang kita kalau menikah ada hak dan kewajiban harus dijalankan. Ngapain bawa PR-PR ini? Rumah tangga itu seperti bahtera baru. Si suami kapten yang baru lulus dengan ijazah, dengan penampilan yang bagus. Si istri wakilnya juga dengan penampilan dan pakaian yang bagus. Naikkan semua perlengkapan bahtera kapal ini, semuanya baru. Jangan bawa barang rongsokan. Jangan piring pecah, garpu yang sudah berkarat, ini merusak semua, untuk apa? Ya usah. Kalau Bapak Ibu mau menikah, atau anak-anak kita nantinya kalau kita pandu, cucu kita kalau kita pandu, maka suruh istikharah, sholat dua rakaat, minta petunjuk sama Allah. Hasil dari istikharah ini, bisa mimpi, melihat sesuatu, Allah tunjukkan tentang siapa pasangan, calon pasangan kita, atau kita akan dapatkan, dan ini yang paling sering, mendapatkan informasi tentang dia. Ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah, pasti dapat jawaban Allah. Misal tiba-tiba kita dapat informasi, oh orang ini pernah dusta, oh orang ini pernah mabuk, oh orang ini pernah hamil di luar nikah, oh orang ini pernah bertengkar sama orang tuanya durhaka. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin, udah gak usah dilanjutin. Emang gak bisa, karena sekali kita menikah, setetes sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi. Gak bisa diubah. Kalau dia pemabuk, ya berarti ayahmu pemabuk. Kalau dia orang yang jahat, maka jahat. Sama bapak-bapak, setetes sperma Anda masuk ke rahim wanita yang Anda nikahi, maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Walaupun perempuan itu pezina, pemabuk, jahat, sama. Gak bisa diubah. Salah langkah awal, salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena empat hal umumnya. Lima liha, ada yang menikah dengan wanita karena hartanya. Liha sabiha, ada yang menikah karena keturunannya, jalur keturunannya terhormat. Ada yang menikah karena kecantikannya, li jamaliha, dan ada yang menikah li diniha, karena agamanya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadhfar, kata Nabi, bidhatid din. Dahulukan yang beragama, taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, wasiat untuk para laki-laki, beliau mengatakan, la'amatun sauda'un kharma, seorang budak wanita kulit hitam dan kharma. Kharma itu, Bapak Ibu sekalian, definisinya, maaf, ini di tengah-tengah hidung tidak ada. Pemisah lubang hidung enggak ada. Jadi lubang hidungnya satu. Bayangkan luar biasa jeleknya gitu. Tapi Nabi SAW katakan, budak berkulit hitam dan kharma, enggak ada pemisah hidungnya, itu zatud din, tapi beragama, khair. Jauh lebih tepat kau jadikan sebagai istri. Sampai begitu wasiat Nabi SAW. Agamanya. Jadi pada saat si suami berangkat safar, enggak takut dengan selingkuhan. Anak ditinggal, tahu anak ini bagaimana dipegang, dididik oleh wanita siapa. Wanita yang kualitas ibadahnya. Mungkin dia sering bangun sholat malam, dia banguni juga anak-anaknya, dan seterusnya. Sama halnya sebaliknya, wasiat untuk ibu-ibu dan walinya, ayahnya. Kata Nabi SAW, tadi kalau untuk laki-laki agama, kalau ibu-ibu juga sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Dalam hadis Bukhari, kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya, ayahnya, siapa yang kalian tahu ridho agama dan akhlaknya, agama dan tata krama hidupnya, karakternya, gitu kan. Fazawwiju, terima lamarannya. Illam taf'alu takum fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Artinya akan kacau kehidupan rumah tangga kalau orang hanya memilih karena kekayaan, karena kelebihan fisik, tapi rupanya fasik, jahat, suka mukul. Banyak perempuan gitu. Gak apa-apa deh, dia kasar, yang penting ganteng. Salah ini. Akhirnya benjol-benjol wajahnya, merah-merah, suka dipukulin, haknya gak dikasih, kurang ajar dengan mertuanya. Banyak yang dilakukan. Akhirnya makan hati sendiri. Ini karena kesalahan dari awal. Jadi jangan hilangkan ketentraman yang merupakan tujuan dengan mempersiapkan kader memang calon pasangan yang tepat. Banyak masjid seperti ini, azan laki-laki penuh datang ke masjid, ada, pilih mereka sebagai suami. Banyak wanita muslimah yang dari SD, dari kecil sudah pakai jilbab, udah biasa puasa Senin Kamis di rumahnya, kenapa gak jadikan itu sebagai istri? Ini poinnya. Kalau mau tentram, memang dari awal pasangannya harus dipilih. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi dari manusia sama-sama, agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada mereka itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kok saya menikah saya gak dapat ketentraman? Kata Allah, menikah tadi bisa memberikan ketentraman karena Anda tidak penuhi syaratnya. Kalau dicari wanita soleha, ya, laki-laki yang soleh, maka insya Allah terpenuhi, pasti ada ketentraman, tidak mungkin tidak. Akan dibangunkan sholat malam oleh suaminya, bahkan istrinya kalau suami itu dibangunkan sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari untuk bangun sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya. Dan kalau istrinya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya yang dia percikkan ke wajahnya agar bangun sholat sama-sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang terbangun di malam hari, lalu dia membangunkan suaminya. Dan kalau suaminya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya lalu dipercikkan ke wajahnya. Ada motivasi di sini, artinya soleh dan soleha akan menarik kita kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pernah ibu-ibu ngeluh sama saya, dia muslimah, baik, masya Allah, hadir di pengajian. Suaminya mustahil hadir di pengajian, gak pernah mau hadir di pengajian. Dan dia tidak pernah mau ke tempat-tempat maksiat, tapi sudah jadi suaminya. Tiap malam diajak ke karaoke, tiap malam diajak ke diskotik, dia nolak, dipukul. Nolak, diancam cerai. Bagaimana saya harus lakukan, Ustaz? Ini kesian kadang-kadang Ustaz, Bapak Ibu sekalian, ya. Ustaz ini sering diposisikan, pesawat itu sudah patah sayapnya dua-dua, Ustaz selamatin. Enggak dari awal masalahnya. Kira-kira apa yang mau dijawab kalau sudah seperti ini keadaannya? Cuma dua jawaban, pertahankan sambil dakwai atau cerai dan berharap Allah berikan ganti yang lebih baik. Cuma itu jawaban dakwah. Gak mungkin ada yang lain, gitu kan? Mau bersabar silahkan, boleh saja, tapi ya dalam konsekuensi yang sudah ada, apa boleh buat? Tidak mungkin tidak. Maka harus diperhatikan, ketentraman harus dicari di sini. Yang ketiga, tujuan pernikahan keturunan. Cari pasangan yang subur, punya keturunan. Dan ini bisa dilihat dari jalur orang tuanya, keluarganya, kelihatan. Kalau mayoritasnya maaf mandul, maka ini sebaiknya jangan. Kalau Anda tanya lebih jauh bagaimana dengan orang yang mandul, kalau begitu ya itu urusan lain, itu kita tidak bahas sekarang. Karena dari mayoritas manusia umumnya mereka subur. Ada 1-2 orang yang mungkin, ya maksudnya sekian, ya ada sekian persen yang mungkin mandul, tapi umumnya tidak. Manusia memang berkembang biak dari situ, Allah kasih begitu. Kalau ada ibu-ibu yang menikah dengan seorang laki-laki melamar, lalu kemudian dia bilang, saya mau nikah sama kamu tapi syarat saya gak mau punya anak ya, tolak langsung lamarannya. Gak bisa, bagaimana caranya? Sperma ditetesin di rahim, kemudian tidak hamil. Walaupun mau dihadang berapa kali, tetap gak bisa. Biar orang menggunakan alat apapun, kalau Allah mau dia hamil, bisa hamil. Gitu kan? Terus kalau hamil, suaminya gak mau terima, suruh gugurin. Dosa, gimana caranya? Itu target, tujuan, gak bisa. Punya keturunan. Makanya tidak boleh juga salah memilih pasangan. Allah menyebutkan tentang tujuan ini dalam surah An-Nahl, urutan 16 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki yang baik. Artinya setiap anak cucu itu akan ada rezekinya masing-masing. Maka mengapa mereka beriman pada yang batil? Kenapa mereka masih mau mengikuti selain peraturan-peraturan Allah dalam rumah tangga itu dan mengingkari nikmatnya Allah? Allah berikan cara untuk bisa mengatur dan melampiaskan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kali poin ketiga itu ada beberapa dalil, tapi saya tidak bisa bacakan semua. Kalau Bapak Ibu mau perlengkap, yang ketiga tadi keturunan, ada juga surah Fatir. Surah nomor 35 ayat 11. Itu juga bicara masalah tujuan pernikahan, adanya keturunan dan anak-anak. Anak-anak dan cucu maksud saya. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Ini juga bicara masalah anak keturunan tadi. Tujuan yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar suka. Banyak orang karena terkurung dengan masalah kalimat suka ini, akhirnya memaksakan diri melampaui batas. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu buruk, tapi karena sudah suka melangkah, ini salah. Tidak bisa itu. Harus dihilangkan. Kalau kita mau memunculkan cinta dan sayang kita yang sebenarnya, munculkan karena pengabdian, karena akhlak, karena agama. Dengan interaksi bisa muncul kok rasa suka itu. Bisa muncul. Jadi yang muncul malah sebelum menikah, itu hanya sekedar muncul begitu saja. Itu bisa hilang dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi kalau kita cari orang yang soleh dan soleha, kemudian setelah menikah ada pengabdian, ada interaksi, ada pengorbanan, maka akan muncul cinta yang sebenarnya, itu cinta yang hakiki, itu yang murni sebenarnya. Kata Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku, bukan dari golonganku. Suruh menikah. Juga kata Nabi SAW, di dalam hadis yang lain, wahai sekalian anak muda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu, mampu di sini bukan mampu finansial, mampu menjadi istri atau mampu menjadi suami, sudah mampu memimpin, sudah mampu untuk mendampingi, maka sebaiknya ia menikah, karena nikah akan lebih menjaga kesucian pandangan matanya dan kehormatan kemaluannya. Yang tidak mampu, belum punya kemampuan, khawatir gak bisa memimpin kalau laki-laki, khawatir belum bisa mendampingi kalau perempuan, belum siap hamil punya anak, maka dia semestinya berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi tameng dari syahwat dia. Inilah tujuan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu kembali ke web, ada di web saya di www.khalidbasalama.com, ada 250 ceramah di situ, alhamdulillah. Sampai hari ini sudah 250 ceramah. Ada Sirah Nabawiyah, ada bahasan tentang kitab Minhajul Muslim, bisa Bapak Ibu beli bukunya, bisa diikutin. Ada kajian kitab Bulughul Maram dan ada juga Tabligh Akbar. Di antaranya ada manajemen rumah tangga Islam, ini lebih panjang lebar saya jelaskan. Ini mungkin ada beberapa yang saya pangkas karena saya habis asar langsung sudah ada pengajian lagi, jadi saya harus juga membagi waktu untuk itu. Kita pindah ke poin ketiga, konsep ta'aruf Islami. Setelah tahu definisi pernikahan itu apa, kemudian kita juga tahu tujuannya, sekarang kita mau melangkah, saya mau mulai cari pasangan nih. Bagaimana konsep ta'arufnya itu, bagaimana supaya saya tahu pasangan saya. Umumnya kita di Indonesia, dibahasakan ya, yang sering dinukil di masyarakat kita, tanpa pacaran tidak akan bisa kenal siapa calon pasangan. Ini salah ini, fatal sekali salahnya ini. Gitu kan? Karena orang kalau pacaran banyak merekayasa keadaan. Berapa banyak orang menikah, pacaran 10 tahun, menikah 2 bulan cerai. Banyak terjadi. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya saya bisa mengenal pasangan saya ini tanpa pacaran? Ada konsep agama. Lakukan dan kenali 3 poin. Tidak usah pacaran, 3 ini saja. Ini sudah rahasia umum dalam agama kita. Yang pertama, kenali fisiknya. Maksudnya adalah sabda Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasangan kalian. Kita disunnahkan melihat, dan simbolnya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi makanya wanita boleh dilihat wajahnya dan telapak tangan. Ulama fikih, ini pendapat ulama yang mengatakan wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Itu sudah cukup memberikan gambaran. Dan ini semua sudah umum ya. Semua orang melakukan, yang beriman pada Allah melakukan masalah ini. Tidak butuh harus buka di lehernya ada tai lalat enggak, lihat betisnya, lihat pahanya, ini semua enggak ada dalam Islam. Yang ada cuma seperti itu. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu. Ibu-ibu juga bisa melihat laki-lakinya. Sesuatu yang menarik untuk kau melangkah menikah. Patokannya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Secara global, di dalam buku-buku fikih kita dijelaskan bahwasanya keluarga ayah itu akan menurunkan fisik kepada anak keturunan kita. Keluarga ayah si istri, keluarga ayah si suami. Bagaimana umumnya postur tubuh mereka, maka itulah postur tubuh anak-anak kita nanti. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia kulit putih, istrinya kulitnya putih. Begitu menikah, hamil, melahirkan yang keluar hitam kayak Afrika. Apa yang terjadi? Si suami bilang sama istrinya, kau selingkuh. Gak mungkin, saya putih, ini putih kok keluar hitam. Si istri bilang, demi Allah saya gak pernah disentuh sama orang lain kecuali kamu. Ini kalangan sahabat ya. Maka si suami pergi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta? Ditanya si laki-laki. Kata laki-laki itu, iya ada. Warna apa untamu itu? Kau punya jantan sama betina? Iya ada. Warna apa induknya itu, jantan betina? Dia bilang warnanya coklat, umumnya warna coklat kalau unta. Coklat kemerah-merahan. Lalu kata Nabi SAW, apakah unta betina dan jantan mempunyai anak-anak? Kata dia, iya. Apakah semua sama warnanya dengan orang tuanya? Kata dia, tidak. Bahkan ada yang warna hitam, ada yang warna coklat tua, ada yang coklat muda kulitnya, bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa itu terjadi? Kata si badui ini, orang laki-laki ini, sahabat ini, mungkin tertarik jadi jalur nasabnya dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan anakmu ini. Dalam riwayat lain dikatakan, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Maka dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu, orang yang hitam tadi. Jadi dari jalur ayah itu bisa turun fisik. Jadi jalur ibu, ibunya suami atau ibunya istri, itu terwariskan karakter, sifat secara umum. Jadi kalau dasarnya keluarga ibu istri kita ini atau ibu suami kita ini pemabuklah, foya-foya lah, hidupnya tidak benar, itu karakter umum keluarga itu, bisa terwariskan itu. Maka harus hati-hati melihat keluarga di sini. Dan jumhur ulama sudah sepakat mengatakan kondisi keluarga ini sudah menjadi sunnatullah, sebuah sistem yang Allah ciptakan begitu. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Misal kalau kita lagi mau menikah dengan seseorang, boleh dalam Islam bertanya, tapi yang dihalalkan dalam agama tidak boleh berdua-duaan, namanya khalwat. Tapi boleh bertanya via SMS, via telepon, via WhatsApp, via email, tanya. Misal pertanyaan yang sederhana, kamu kalau liburan weekend, kegiatannya apa? Misal ibu-ibu tanya, jawabannya si calon laki-laki ini, oh saya kalau weekend ke bar sama teman-teman saya. Oh saya ke karaoke nyanyi-nyanyi sampai jam 2. Oh saya duduk di pantai Ancol. Kira-kira sudah bisa nilai belum orang ini? Kalau laki-laki tanya, kamu kalau weekend kepada calon istri ngapain? Oh saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya kesini dan kesitu. Habisin waktu di mall, habisin waktu. Sudah bisa menilai, kira-kira seperti apa nih? Secara lingkungan saja, ini secara umum ya. Hobi dia apa yang dia lakukan di waktu-waktu dia kosong. Setelah itu tanya secara khusus, kamu kerja di mana? Kalau dia bilang kerja di pabrik bir, kerja di pabrik rokok, kerja di mana? Kita kan sudah bisa nilai pendapatannya halal atau enggak nih. Oh iya, saya buka butik. Oh saya usaha ini. Oh saya punya rumah makan misalnya. Jadi dia dari situ kita bisa mengetahui. Dan tiga poin ini sudah cukup, sudah cukup. Sesuatu yang menarik dari fisik patoknya adalah wajah dan telapak tangan. Umumnya keluarganya kita kenal karakternya, si keluarga ibunya dan keluarga ayah adalah mewariskan fisik. Dan yang ketiga lingkungan dia. Dia kerja di mana, dia kuliah di mana, hobinya kalau pada saat waktu kosong kerjain apa saja. Cukup pertanyaan itu, gak usah lama-lama. Makanya para sahabat itu, kalau mereka mau menikah, mereka hanya mengambil globalnya 3 poin ini. Mengambil globalnya 3 poin ini. Dan mereka tidak pakai ditunda. Setelah tahu, langsung melamar, langsung menikah pada saat itu. Segera, tidak ada sesuatu yang berat dalam pernikahan. Karena itu seperti sebuah ibadah, tidak mungkin ditunda. Ini konsep ta'arufnya. Sedikit ingin saya titik beratkan di sini, saya ingin berikan wacana dulu. Sedikit saya sisipkan memang dalam tulisan saya tentang masalah konsep gender dalam Islam. Jadi banyak orang-orang orientalis nih, orang non-muslim yang pusatnya di Kanada. Ada teman saya kiai di Madura, tamatan sana, ambil doktor di sana gitu. Dan dia cerita sama saya, di sana itu ada profesor, ada doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka memberikan beasiswa ke negara-negara Islam, kalau kita Indonesia, UIN yang dikasih, yang lulus S1 cum laude, skripsinya bagus, silakan lanjut S2 beasiswa di Kanada. Kemudian dia di sana belajar agama Islam, dari orang-orang orientalis ini, orang non-muslim yang sudah belajar Islam. Lalu kemudian pulang, lahirlah seperti jaringan Islam liberal, mengatakan Quran saatnya direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang buat baik bisa masuk surga, dan beragam macam syubhat yang mereka lemparkan. Salah satu yang mereka lemparkan ke tengah-tengah umat Islam, Islam ini mendzalimi wanita. Kenapa wanita disuruh pakai jilbab? Kenapa enggak dibebasin saja? Mau pakai baju apa terserah, gitu kan? Subhanallah, ada seorang syekh datang dari Timur Tengah ke London beberapa waktu yang lalu, kisah nyata. Kemudian dia disuruh diminta ceramah di salah satu Islamic community. Setelah dia ceramah, ada ternyata ada satu anak muda Nasrani mau masuk Islam, datang ke tempat itu. Mereka minta, syekh bisa sekalian masuk Islam kan enggak? Dia bilang bisa. Lalu pada saat mau dituntun syahadat, dia bilang, syekh sebelum saya syahadat, saya punya dua pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa kalian muslim ini menyuruh wanita kalian pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Apa alasannya? Padahal kan rambut itu bagus, indah, kenapa enggak diperlihatkan? Kenapa enggak seperti wanita umumnya di Eropa ini? Kata syekhnya, mohon maaf, yang pertama bukan masalah jilbab. Yang pertama, kenapa kalian melarang wanita kalian berjabat tangan sama semua laki-laki? Kenapa hanya untuk orang tertentu saja? Enggak boleh sama semua laki-laki gitu. Kata syekhnya, kau warga negara mana? Dia bilang, saya Inggris. Kamu kenal Ratu Elizabeth tentunya? Dia bilang, iya. Kau bisa salaman enggak sama Ratu Elizabeth? Kata anak muda itu, tidak bisa. Kata syekhnya, kenapa enggak bisa? Karena dia ratu. Kalau ratu cuma sebagian orang yang bisa salaman sama dia, orang-orang yang punya kedudukan saja. Kata syekhnya, semua muslimah seperti Elizabeth, punya kedudukan mulia, gak boleh sembarangan orang salaman dengan dia. Yang kedua masalah jilbab, dia bilang, baiklah. Yang kedua masalah jilbab, kenapa perempuan pakai jilbab? Kenapa gak diperlihatkan rambutnya, itu kan keindahan dan seterusnya. Syekhnya ngeluarin dua buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau akan pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa kau gak ambil yang sudah terbuka? Dia bilang, itu kan kotor. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Mereka dibungkus itu karena suci, yang boleh buka hanya suaminya, gak boleh sembarangan orang. Jadi Islam datang dengan konsep yang jelas sebenarnya, gitu kan? Cuman dilemparlah syubhat-syubhat yang meragukan, yang mengatakan Islam mendzalimi wanita. Sama kasus juga, kenapa ada cerai di tangan laki-laki? Kenapa bukan di tangan perempuan? Kenapa enggak dibagi rata? Loh, Islam menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan cuma dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang ketiga kan? Cuma dua, laki-laki dan perempuan. Salah satunya Allah angkat jadi pemimpin, itulah laki-laki. Itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Dan Allah jadikan cerai di tangan laki-laki, supaya laki-laki ini betul-betul mengemban amanah cerai itu, ya dia bisa pegang, maka Allah berikan karakter dia bisa menyimpan itu, tidak mudah mengucapkan cerai. Kalau ibu-ibu yang dikasih kata-kata cerai, satu hari bisa 10 kali ceraikan suaminya. Terlambat beli adonan, beli pesanan, sudah saya ceraikan kamu. Kalau bapak-bapak suaminya, istrinya lupa masak, mau diceraikan gara-gara lupa masak? Kan gak mungkin. Allah SWT berikan karakter itu. Laki-laki selalu menggunakan akal pikiran, sementara perempuan itu menggunakan perasaan. Contoh yang lain, kalau bapak-bapak lagi masuk mau beli baju di satu toko, kemudian kita lihat nih, bagus, besok saya mau beli deh. Pas kita kesana tidak ada bajunya. Kira-kira bagaimana karakter laki-laki? Secara umum, dalam ilmu tarbiyah pendidikan, laki-laki itu bilang, oh ya sudahlah, saya ganti tipe yang lain, karena gak ada. Sudah selesai. Kalau ibu-ibu enggak, lihat baju nih, ternyata ini pakai akal dan pakai perasaan. Sudah cocok, besok saya mau datang beli. Begitu datang besok, enggak ada bajunya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kapan datangnya lagi? Saya mau beli, pesan, harus warna yang sama. Begitu. Perasaan lain. Jadi memang Allah SWT berikan kata cerai di tangan dia, karena dia bisa menggunakan akalnya. Tidak semuanya bisa dikatakan kata-kata cerai. Mungkin ada satu dua laki-laki yang tidak beriman sama Allah lain. Tapi umumnya laki-laki itu pasti bisa lebih menenangkan suasana dulu. Bisa memberikan jalan keluar dulu, solusi dulu. Seperti itulah. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang mulia Bapak Ibu sekalian. Yang luar biasa nih. Ya. Sebenarnya ini cukup panjang lebar contoh-contohnya. Kalau diikuti manajemen rumah tangga Islam itu ada 4 jam. 4 sampai 5 jam tablik akbar di Malang kemarin. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikutin Wesal TV, saya penasehat di sana dan memang ada dijual sama teman-teman Wesal TV DVD, manajemen rumah tangga islami. Kurang lebih 4-5 jam tablik akbar. Ini contoh gender banyak sekali saya jelaskan di situ. Tapi mohon maaf, karena ini waktu tidak bisa saya jelasin semua. Saya langsung masuk ke hadis yang mulia. Ada ini intinya sebenarnya. Yang saya bilang belum saya sebutkan itu cuma contoh-contoh banyaknya. Ada hadis yang mulia begini, luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada seorang sahabiat Nabi, perempuan, setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat asar, lagi zikir, habis sholat, dia berdiri di saf perempuan, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, dengan suara terdengar. Kata Nabi SAW, balik, iya. Perempuan itu mengatakan, saya adalah utusan seluruh wanita di Madinah. Seluruh wanita di Madinah. Dan saya ini, kami ini, kaum wanita, punya unek-unek nih. Punya penyampaian yang mau disampaikan. Bisa enggak saya sampaikan? Kata Nabi SAW, silahkan. Jadi maksudnya dia, ada masalah nih antara perempuan dan laki-laki nih. Tolong diberikan jawabannya. Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang, kalian kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Bapak-bapak di sini kalau belum tahu fadilah masjid, saya sampaikan ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang ke masjid, pergi aja sholat 5 waktu itu, dibangunkan satu istana di surga. Kalau dia pulang dari masjid ke rumahnya lagi, dikasih lagi satu istana di surga. Ke masjid saja 15 menit, pulang pergi dua istana. Ini bukan di Menteng, bukan di mana wilayah yang mahal di muka bumi, di istana di surga hanya sholat. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang ke masjid, setiap langkahnya mengampuni dosa satu langkah, yang satunya angkat derajatnya di surga. Sholat berjamaahnya dapat 25 kali lipat. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian, wahai laki-laki, di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan masjidnya berjamaah, perbandingannya 25 kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan, sholat sendiri dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara satu derajat ke derajat di atasnya adalah 500 tahun. Berarti perbedaan sholat berjamaah dengan sendiri itu sekitar 12 ribu tahun lebih derajatnya di surga, gitu kan. Banyak fadilahnya orang ke masjid itu. Tapi perempuan berbeda. Perempuan itu dianjurkan agar dia tidak ke masjid. Kata Nabi SAW, wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada luar rumahnya walaupun masjid. Dan dia sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada di ruang tamunya. Sahabat ini mengatakan, kalian sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dapat satu kirot pahala, satu gunung pahala. Siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga satu gunung pahala. Perempuan boleh solati jenazah tapi tidak disuruh untuk ke kuburan mengantar jenazah. Artinya begini, seakan-akan sahabat ini bilang, kalian sholat di masjid dapat pahala besar, kami sholatnya di rumah. Kalian boleh ngantar jenazah, dapat satu gunung pahala, kami cuma boleh sholatin, gak boleh ke kuburan. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, ikhlas, tulus karena Allah seperti mujahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah, kalian berjihad di jalan Allah. Masuk medan perang, dibunuh, mati syahid. Mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Maka yang terjadi adalah, kata sahabat ini, sementara kami kaum wanita mengurus anak-anak kalian, kemudian memasak buat kalian. Jazakallah khair. Mengurus anak-anak kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Jadi pekerjaan dasar ibu-ibu yang mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, gitu kan? Semua itu yang diangkat oleh sahabat ini, dan menjadi tempat syahwat kalian. Kita tahu ada hadis Nabi, kalau seandainya seorang wanita muslimah dia lagi dicorong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk hubungan biologis, maka dia harus datang. Itu sabda Nabi SAW, gitu kan? Berarti memenuhi syahwat kalian. Pertanyaan saya, Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Ini beda pekerjaannya, gitu kan? Apakah pahala kami sama kalian sama? Maka Nabi SAW balik ke arah para sahabat laki-laki yang ada dan berkata, ada enggak pertanyaan dalam agama yang lebih penting dari ini? Maksudnya kata Nabi SAW ingin memberikan wacana kepada para sahabat dan kita semua, kalau laki-laki sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, perempuan juga sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, maka akan sempurna kehidupan bermasyarakat ini. Karena masing-masing menjalankan tugas. Yang kacau balau ini kalau perempuan desak-desakan sama laki-laki, yang laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan, ini jadi kacau semua. Saya pernah temukan ada seseorang muslim, dia sibuk nyapu ngepel di rumahnya, istrinya kerja di kantor. Waktu saya bel rumahnya, di sebelah kanan ada kain pel, ada kain lap, di sini sapu, yang satunya kain pel. Mana suami istri antum mana? Lagi kerja di kantor. Ini kenapa terbalik ini? Bukan tidak boleh kerja ya, boleh kerja tapi jangan mengkalikan kewajiban. Cuma di sini sahabat-sahabat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengurus pekerjaan masing-masing yang telah Allah bebankan itu sudah cukup memberikan pahala yang sama. Untuk apa kalau begitu berebut, gitu kan? Seperti itulah gambarannya. Baik, ini tentang masalah gender sedikit tambahan dalam bahasan kita. Kita masuk ke poin setelahnya, setelah konsep ta'aruf Islami. Tadi tujuan pernikahan, definisi pernikahan, tujuan pernikahan. Kemudian kita masuk tadi ke konsep ta'aruf Islami. Setelah dapat pasangan yang cocok, mau menikah, kita masuk ke poin yang keempat, tata cara pernikahan Islami. Menikah juga punya cara, ini ibadah. Kayak kalau kita mau sholat, wudu, hadap kiblat, tutup aurat, tempatnya suci, masuk waktu, ada syarat ya. Jadi syarat ibadahnya diterima. Sama halnya dengan menikah nih. Salah satu syaratnya agar ibadah maksimal adalah pernikahan itu tidak boleh dimulai dengan kemaksiatan, diantaranya dalam acara pernikahan. Ada 5 poin yang saya susun di sini tentang tata cara pernikahan Islami. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syariat atau maksiat di sini. Secara umum, seperti contoh terbukanya aurat, banyak wanita muslimah sudah pakai jilbab nih. Begitu tiba masa akad nikah, disuruh pakai baju adat, buka jilbabnya, kelihatan semua auratnya. Ini subhanallah, melanggar agama, gitu kan? Tidak boleh. Sudah ada. Ya, jazakallah khair. Istri saya waktu saya menikah di Surabaya, setelah akad nikah dan saya duduk ngobrol itu, kemudian saya tanya dia, bagaimana ceritanya tadi pernikahan? Dia rupanya pakai jilbab besar, kemudian di atas jilbabnya ditaruh bunga melati, gitu kan? Saya tanya bagaimana ceritanya nih? Kelihatannya sih bagus, gitu. Terus dia bilang, tadi ini saya 3 jam nih, berdialog dengan keluarga saya, selalu digoda untuk supaya tampil berbeda, gak usah pakai jilbab besar, kelihatan leher lah, kelihatan aurat lah, tapi saya bertahan, saya gak mau. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih petunjuk dibuat seperti ini. Semestinya seorang muslim harus tahu bahwasanya tidak boleh dia menjual agamanya. Ada seorang wanita di Jeddah, kisah nyata di Saudi, sampai para ulama memberikan judul kisahnya dia ini dengan istilah atau dengan judul Malam Pertama di Surga. Seorang wanita salihah, anak muda, menikah di Jeddah beberapa tahun yang lalu kisahnya, 2 atau 3 tahun yang lalu ini. Pada saat dia di Riyadh habis sholat asar, rupanya dia lupa berwudu, si anak perempuan nih. Teriaslah oleh periasnya, mungkin ibu-ibu sudah tahu, sampai berjam-jam. Menjelang azan maghrib, riasnya sudah selesai nih. Lalu perempuan ini dengar azan, dia baru ingat, dia gak punya wudu. Maka harus wudu, kalau wudu berarti make up-nya buyar semua. Harus mulai dari awal lagi. Dia bilang, saya lupa wudu nih, saya harus wudu kembali. Ibunya pada saat itu bilang, ibunya bukan orang yang sudah paham agama. Ibunya bilang, gak usah nak, nanti kamu jama aja. Ini jamak dari mana ini hukumnya? Tidak apa-apa nanti. Ya, nanti sekalian sama maghrib isya. Ini soalnya sudah dirias, gak mungkin. Kata anaknya, gak ada udur syar'i. Ibu, dari mana saya punya udur syar'i? Gara-gara tidak mau kena air wudu riasan saya ini, kemudian saya harus tunda sholat saya. Inti ceritanya adalah ibunya mengatakan, saya tidak ridho kalau kau lakukan itu. Kata dia, maaf ibu, walaupun ibu tidak ridho, ini haknya Allah. Kan dalam agama begini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau haknya Allah yang wajib ketemu dengan haknya makhluk yang wajib, misal orang tua kan wajib kita patuhi, ketemu dengan sholat wajib, haknya Allah wajib, yang kita dahulukan yang mana? Haknya Allah. Kalau ketemu haknya Allah sunnah, sholat sunnah, dengan hak wajibnya makhluk, bakti dengan orang tua, maka hak makhluk didahulukan. Misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, maka berhenti sholat sunnahnya tuh, nggak boleh lanjutin, karena menjawab panggilan orang tua wajib, gitu kan? Sama wanita muslimah puasa Senin Kamis, suaminya datang minta dilayanin biologisnya, wajib dia batalin, nggak boleh dibilang saya lagi puasa mas, nah, itu sunnah, ketemu sama wajib nggak bisa, gitu kan? Jadi harus difahami. Maka dia tahu di sini ibunya wajib dipatuhi, tapi ini ketemu dengan masalah sholat wajib haknya Allah, dia bilang maaf ibu. Sekarang ketemu antara kewajiban saya bakti sama ibu dengan kewajiban haknya Allah. Maka haknya Allah didahulukan. Dia pun masuk kamar, dia wudu. Udah, wudu, habis itu dia sholat di ruangan tunggu, dia sholat. Ringkas cerita, di rakaat pertama dia sujud lama sekali. Sampai ibunya sama tukang resa tunggu lama. Dibuka kamar, ibunya bilang, ayo nak, cepat nak, sholatnya. Gak ada suara. Begitu ibunya dekatin, disentuh, jatuh. Ternyata anak itu sudah mati, meninggal dunia. Meninggal dunia di malam pertamanya, belum menikah. Ya. Sampai kata para ulama, orang ini malam pertama di surga. Bayangkan kalau tadi dia tidak ikuti ibunya, dia tunda sholatnya, meninggal. Berarti dihukum karena tidak meninggalkan sholat maghribnya tanpa udzur. Sudah saat ajalnya datang. Jadi jangan perjualbelikan masalah agama nih. Apalagi nikah ini ibadah. Harus ikutin syaratnya. Juga termasuk selain buka aurat, tidak boleh ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur tamu laki-laki sama tamu perempuan. Ini kalau mau islami ya. Pernikahan islami memang begini. Kalau saya bentuk tim sama teman-teman pengajian saya di Blok M Square, yang setiap rutin hari Rabu malam taklim, dan tadi saya baru dari sana tabligh akbar, sebulan sekali kita tabligh akbar tentang sahabat-sahabat Nabi, dan tadi terakhir membahas sahabat yang keenam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Allah kasih taufik dari jam 9 sampai duhur tadi. Kita bentuk tim di situ untuk mendaftar orang-orang yang mau menikah. Akhwatnya dan ikhwanya didaftarin semua biodatanya, nanti dikumpulin sama teman-teman tim lalu dipersatukan, gitu kan. Nah, saya sempat berikan panduan-panduan. Kalau mau nanti akad nikah di gedung, maka alangkah baiknya kalau jadwal tamu laki-laki dan jadwal tamu perempuan dipisahkan. Itu lebih islami. Misal, jam 10 pagi akad nikah, misal di masjid ini misalnya, atau di sebuah gedung. Maka yang diundang di akad nikah semua tamu laki-laki. Karena perempuan tidak punya keharusan hadir, gitu kan. Maka di sini dia hadir mempelai laki-laki, sama semua keluarga laki-laki. Selesai akad nikah, dia berdiri di kuadenya sendiri, di kursinya, semua tamu laki-laki di gedung, mereka bisa ngobrol, mereka bisa buat apa saja, sama jenis semuanya. Sampai duhur, habis duhur sampai asar, khusus mempelai perempuan, tampil mempelai perempuan, semuanya perempuan yang ada di situ. Maka ini lebih islami, lebih sesuai dengan itu. Atau kalau tidak, jamnya susah dipisahin misalnya. Baik, minimal ruangannya disekat. Memang begitu, mungkin dengan tanam-tanaman, ya, dengan sesuatu yang memang memperindah tempat. Memang sudah begitu, harus dipisahin. Karena ternyata survei lapangan yang membuktikan, Bapak Ibu sekalian, ternyata ikhtilat dalam acara perkawinan paling banyak, nomor satu penyebab perzinahan. Di Jakarta ini pernah terjadi, gara-gara kita tahu di ajang gedung pernikahan ini si perempuannya tampil dengan luar biasa penampilannya, si laki-laki juga dengan penampilan yang luar biasa, dengan minyak wanginya yang sangat menyengat, kemudian ketemu janjian dan langsung booking hotel di atas gedung, zina malam itu. Siapa yang tanggung dosanya ini? Kira-kira yang buat acara punya andil nggak? Punya andil di situ, gitu kan? Jadi jangan sampai kita punya andil. Hindari itu. Dan saya bilang di sini tata cara pernikahan Islamiyah. Saya tidak bicara masalah umum nih. Ini kalau mau lebih islami. Kemudian yang ketiga, di poin pertama tadi tidak boleh buka aurat, terbuka aurat, ikhtilat, campur jamu. Juga yang ketiga musik. Berhubungan dengan masalah ini juga, masih poin pertama ya. Musik dalam Islam kalau pernikahan yang dibolehkan adalah mukul gendang bagi wanita. Bagi wanita. Bapak-bapak tidak ada urusannya sama gendang dan musik. Tapi banyak orang subhanallah manggil penyanyi perempuan, pakaiannya terbuka, tamunya semua pada nonton. Berapa banyak dosa yang dia panen. Bagaimana bisa ibadah dimulai dengan kemaksiatan seperti ini? Gitu kan? Ini bahaya. Belum lagi kalau ada di antara tamu yang suka penyanyi itu, diambil nomor teleponnya, dibuat juga di acara lain. Yang memperkenalkan dia adalah si pengundang tadi yang pertama. Setiap diundang dimanapun acara, maka dia juga dapat dosanya. Penyebabnya dia. Ngapain panen dosa ini, untuk apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Memang begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ingin mengerjakan satu perbuatan yang haram dalam agama, tanya begini, jadikan prinsip hidup ya. Ingat ini dari saya tipsnya, Bapak Ibu sekalian, tanya kalau saya tidak lakukan kenapa? Teman-teman ajak ke diskotik, kalau saya tolak kenapa memang? Gak ada masalah, tangan kita gak putus, mata kita gak buta, gak apa-apa. Kalau nggak ada musik di gedung, kenapa emang? Malah jauh lebih enak. Coba kadang-kadang acara gedung musiknya ribut. Kita mau ngomong sama orang sebelah teriak-teriak. Kamu dari mana? Jadi kacau, nggak bisa ngomong gara-gara musiknya lebih besar daripada suara pengunjungnya. Kalau hening, enak. Orang enak ngobrol, orang enak kenalan, orang enak saling tukar kartu nama. lebih nyaman sebenarnya, gitu kan? Dan memang agama kita mengajurkan, kalaupun ada musik gendang dipukul untuk kaum wanita. Dan ini dikatakan oleh Syekh Albani dalam kitab Adabu Zifafnya. Kemudian juga ada berhubungan dengan pelanggaran syariat, selain membuka aurat, ikhtilat, adanya musik yang diharamkan, juga makan sambil berdiri. Itu Mbak Ibu sudah lebih tahu dari saya, standing party. Dan ini dalam pelajaran ilmu sosial, saya pernah dapatkan kalau di Amerika awal dibentuk, kenapa harus ada standing party ini, tujuannya sebenarnya masalah ekonomis, gitu kan, hemat. Jadi orang-orang tidak usah pakai duduk, supaya mereka datang, mereka saling ngobrol, habis selesai makan minum pulang, gitu kan. Tapi dalam Islam kita nggak boleh nih makan minum berdiri. Kadang-kadang ada orang ikutin konsep ini, padahal sebenarnya dengan menambah duit sedikit, tambah kursi maka lebih nyaman. Kadang-kadang kita temukan orang tua, saya pernah temukan di gedung diundang di salah satu acara perkawinan, orang tua mau makan nih pegang tangannya gemetar, mau duduk nggak ada kursi. Duduk mau makan, bagaimana hanya makan sambil berdiri, nggak ada kursinya, kenapa harus seperti ini? Ini konsep orang non-Muslim, konsep kita nggak bisa. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum sambil berdiri, suruh duduk, memang sunnahnya begitu. Contoh saja ya, dan mungkin masih ada poin-poin lain, tapi ini yang saya susun 4 poinnya. Jadi tata cara pernikahan Islam yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan. Di dalam poin ini ada 4 hal yang sering terjadi, terbukanya aurat, ikhtilat, campur tamu laki dan perempuan, yang hanya menyebabkan zina, ada musik, penyanyi-penyanyi yang haram. Kemudian yang keempat, makan sambil berdiri. Tata cara pernikahan yang kedua, selain tidak ada kemaksiatan, ada wali mempelai wanita. Ada wali mempelai wanita. Ibu-ibu tolong. Wajib hukumnya ada wali, walaupun janda. Soalnya, tersebar berita di pengajian, dan saya karena sering ke pengajian, saya dengarkan tuh. Oh, kalau janda boleh nikahin tanpa wali, boleh nikahin dirinya. Ini pendapat yang sangat lemah, namanya pendapat marjuh dari Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya pernah mengatakan itu, tapi ini pendapat yang sangat lemah, tidak punya dalil. Karena hadis Nabi SAW, ayyam imra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya kalau tidak ada, saudara kandungnya, pamannya, kerabat terdekatnya, anaknya kalau dia janda, laki-laki kalau sudah balik, ya. Kalau dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal, sama dengan zina, enggak boleh. Nabi SAW katakan, janda atau perawan sama, enggak boleh, harus ada wali, gitu kan? Dan wali ini ibu-ibu harus tahu ya, manfaatnya wali untuk wanita adalah itu penjelasan kepada si calon mempelai laki-laki, kalau saya juga punya laki-laki nih di belakang saya. Jadi si laki-laki itu akan lebih segan dengan lebih menjaga kehormatan si calon istrinya, karena dia tahu di belakangnya ada walinya. Jadi bodoh kalau ada perempuan nikah tanpa wali. Selain batal pernikahan, juga sebenarnya keliru nih. Bisa saja nanti ya si laki-laki itu menganggap remeh dia karena dianggap tidak ada ya laki-laki yang bersama dengan dia. Jadi ini mestinya walaupun janda sama, hadis Nabi jelas. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar ini sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah. Dan mahar ini makin sederhana makin banyak berkahnya. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah akaluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, wanita yang paling sederhana maharnya. Jadi mahar ini bukan duit yang dibantu untuk acara gedung, bukan ya. Tapi yang dihadirkan pada saat akad nikah ya. Kalau Indonesia sudah masuk dalam kategori sederhana seperti perangkat alat sholat lah, ya, Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada dua saksi yang terpercaya. Ini syarat mutlak. Ya, tidak hadir saksi tidak sah pernikahan, tidak bisa, harus dua. Nabi SAW mensyaratkan dua saksi, dan saksi ini dua laki-laki terpercaya. Dari siapa saja boleh, yang penting kaum muslimin. Boleh satu dari kerabat mempelai perempuan, boleh dari mempelai laki-laki yang satunya, atau memang dua-dua dari perempuan, dua laki-laki juga tidak ada masalah. Yang penting ada saksi dua. Dan yang terakhir, yang kelima, diiklankan. Iklankan artinya diberitahukan, walaupun hanya untuk orang-orang terdekat, minimal itu. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, pernah menikah dengan wanita Ansar. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa kau Abdurrahman? Dia bilang, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Mestinya kamu iklankan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya. Jadi kita dianjurkan mengiklankan, karena pernikahan itu kalau diiklankan, misal sama kerabat-kerabat dekat pun, maka minimal orang tahu yang terdekat, yang sering interaksi dengan dia, tetangganya,

oleh malaikat dan seluruh manusia. Maksudnya diminta kepada Allah diangkat keberkahan hidupnya. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih atau sombong, kecuali ia telah mendapatkan murka dari Allah sampai dia membuat suaminya senyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai ia pulang. Jadi luar biasa, dia kalau patuh, semua makhluk Allah beristighfar kepada Allah untuk dia. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dan ini sudah jelas juga hadis Nabi SAW yang banyak sekali. Di antaranya kalau wanita di atas corong asapnya, suaminya panggil, maka semestinya dia datang untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, saya tutup dengan adab jimaknya. Saya merasa, mohon maaf tadi diingatkan kalau bisa pertanyaan, kalau saya pribadi mungkin lebih penting materi ya. Kalau yang mau bertanya nanti saya kasih nomor HP saya sebentar, bisa Bapak Ibu nanti bertanya melalui WhatsApp ke saya, insya Allah saya akan jawab. Saya pikir untuk lebih baik materi, dan saya juga harus jalan sekarang ya. Adab jima ini penting, berhubungan biologis dalam Islam. Yang pertama, membaca doa sebelum berhubungan, dan ini penting sekali. Dan yang dianjurkan adalah laki-laki, kalau dua-dua baca lebih baik. Doanya adalah bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibis syaitan, jauhkanlah syaitan ya. Wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya kenikmatan biologis dan juga anak yang akan lahir. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai si perempuan hamil, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Maka ini termasuk harus dilakukan. Yang kedua selain baca doa adalah, ini bercumbuan sebelum berhubungan biologis. Kata Nabi SAW, bukan golongan kami yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Dan ini mungkin dalam ilmu medis juga sudah diajarkan, orang menatap, mengucapkan kata-kata baik, ciuman, sentuhan, baru kemudian berhubungan biologis. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat, orang yang langsung menggauli istrinya seperti hewan yang tidak punya adab dalam jima. Kemudian yang ketiga adalah, tidak boleh menggauli istri dari dubur. Ini semua permasalahannya Bapak Ibu sekalian, karena kita belajar seksual dan biologis dari film porno. Saya sudah katakan dan sering saya ingatkan, jangan pernah nonton film porno, itu tidak baik. Di situ akan tampil laki-laki yang paling sempurna, perempuan yang sempurna. Bagaimana bisa kita dengan istri duduk nonton itu? Kalau jelas laki-laki itu lebih hebat daripada suami, ya, daripada kita sendiri laki-laki, istri kita akan terus membayangkan laki-laki itu. Dan sebaliknya, kalau perempuan itu lebih sempurna dari istri kita, maka bagaimana seorang ibu bisa mengizinkan suaminya, membiarkan suaminya akan membayangkan perempuan itu? Karena pasti lebih segala-galanya, karena memang dipilih orang-orang tertentu. Dan ini salah. Terlebih lagi, adab mereka salah. Mengajarkan orang untuk melakukan hubungan di dubur. Ingat, sabda Nabi SAW, terlaknat, kata Nabi, siapapun yang menggauli istrinya dari duburnya. Juga Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang poin selanjutnya, tidak menggauli istri pada saat haid dan nifas. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah urutan 2 ayat 222. Ini mungkin Bapak Ibu bisa kembali ke ayatnya saja. Yang jelas Allah mengatakan, ditanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor dan jangan kalian sentuh wanita di saat itu. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi ada hadis Nabi yang bersabda, ya, bahwasanya kalau orang lagi haid istri dan nifas, lakukan apa saja selain persetubuhan. Artinya boleh melakukan apa saja, bersentuhan, berciuman itu boleh saja. Bahkan seorang istri bisa memuaskan. Onani dalam Islam haram kalau dilakukan sendiri laki-laki. Tapi kalau istrinya yang lakukan dibolehkan. Bahkan ulama membahas tentang masalah oral seks dibolehkan selama memang itu ada keridhaan di antara keduanya dan bukan paksaan. Ini termasuk hal yang diingatkan. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah sabda Nabi SAW, ingatlah, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia yang berhubungan biologis suami istri, kemudian si istri sudah membuka semuanya pada istri suaminya, keterampilannya, kemahirannya, kecantikannya, kata-katanya, si suami juga sudah membuka semua kepada istrinya, kemahirannya, keterampilannya, dan seterusnya, lalu masing-masing menyebarkan rahasia kepada orang lain. Jadi ini enggak boleh. Allah murka dengan orang seperti ini. Kalau Allah kasih bapak-bapak istri yang Masya Allah melayani luar biasa biologisnya, tahan, enggak usah ceritakan. Karena kalau bapak-bapak cerita sama temannya, dan teman-teman bapak-bapak ini istrinya tidak begitu, apa yang terjadi? Dia akan berpikir untuk mengganggu istri kita. Karena dia tahu ini orang punya kelebihan. Begitu pula ibu-ibu kalau ceritakan pada teman-temannya, suami saya begini, suami saya begitu, ya suami mereka tidak begitu, maka mereka terfikir untuk mengganggu suaminya, gitu kan? Karena memang dia suami dia tidak seperti itu. Maka jangan diceritakan masalah ini, dan ini penting sekali. Makanya Nabi SAW melarang masalah-masalah seperti ini. Baik, mungkin ini insya Allah kita bisa sampaikan. Ya, kurang lebih 15-12 sekarang, 1 menit lagi. Rumah tangga Islami, supaya sempurna, poin terakhir, menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita usahakan rumah kita itu mengikuti cara Islam. Dan saya sarankan ringkasnya, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Judulnya begitu, Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, terbitan Gema Insani Press. Harganya sekitar 30-40 ribu rupiah. Ada 30 macam rumah yang tidak masuk malaikat. Jadi ini yang diikutin, dan jangan ikutin feng shui, gitu kan? Karena kita sudah punya dalam Islam sebenarnya. Dan usahakan di rumah menciptakan lingkungan Islami. Kalau kompleknya bisa Islami, ada masjid, ada banyak orang muslim, itu bagus. Menciptakan suasana Islami di rumah, yang ditempel-tempel di tembok kaligrafi, ya. Dilantunkan suara-suara tilawah, ya. Ini semuanya. Kemudian membiasakan busana muslim dan muslimah. Dari anak-anak, kita juga suami istri, terbiasa itu. Mengucapkan salam sesama orang-orang yang ada di rumah. Dan yang penting adalah bagaimana kita menciptakan dan mempertebal ilmu di dalam rumah dengan majelis ilmu. Baik mendengar ceramah, atau memanggil ustaz, ataupun kita pergi menghadiri ceramah dengan keluarga.